Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tak lupa pendengar setia Radio Al-Itisam, insyaallah sebentar lagi akan dimulai kajian muslimah dengan judul Untukmu Muslimah, Ku Persembahkan Nasihatmu, diambil dari kitab Nasihatil Nisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Pada kesempatan sore hari ini di studio telah hadir Al-Ustaz Muhammad Isnadi dari Kendal yang akan mengisi materi pada kesempatan sore hari ini. Kepada beliau Al-Ustaz Muhammad Isnadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون رحمكم الله, terkhusus para أمهات وأخوات di majelis ini, terutama juga para pendengar radio Al-Iktisam, semoga Allah menjaga kalian semuanya. Walhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita akan membaca salah satu kitab yang ditulis oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah yang diberi judul Nasihatil Nisa. Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah salah seorang putri ulama besar yang ada di Yaman di masa ini yang belum lama meninggal, yakni Syekh Al-Fadil Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Dalam mukadimah Kitab Nasihatil Linnisa, Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah Hafizahullah, setelah memuji dan menyampaikan salawat serta salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau Hafizahullah dalam kitabnya ini hendak menyampaikan satu nasihat yang terkhusus untuk bagi para wanita, karena kaum muslimin secara umum sangat membutuhkan terhadap nasihat, lebih-lebih para wanita yang agamanya separuh dibanding laki-laki. Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah Hafizahullah menyampaikan nasihat-nasihat yang tertuang dalam kitab Nasihatil Linnisa ini karena sebagaimana mencontoh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka memberikan nasihat, menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya. Di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-62. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Ubalighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Aku sampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku dan aku memberi nasihat kepada kalian dan aku mengetahui perkara-perkara dari Allah yang tidak kalian ketahui. Demikian juga Nabiullah Hud alaihi salam dikisahkan oleh Allah ketika menyampaikan kepada kaumnya, "Ubalighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin." Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-68. Aku sampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku dan saya bagi kalian adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Demikian juga Nabiullah Shalih alaihi salam, beliau menyatakan kepada kaumnya yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-79. Laqad ablaghtukum risalata Rabbi wa nasahtu lakum. Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalahnya Rabbku dan aku memberi nasihat kepada kalian. Juga Nabi Shu'aib alaihi salam menyatakan yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-93. Laqad ablaghtukum risalati Rabbi wa nasahtu lakum. Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Sehingga dari beberapa ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa nasihat itu adalah perkara yang teramat sangat penting. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Maka para sahabat atau apa yang disebutkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, kulna liman ya Rasulullah, bagi siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah dan untuk kitabnya dan untuk rasulnya dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk keumuman kaum muslimin. Nah, sehingga disebutkan oleh beliau alaihi wassalatu wassalam bahwa agama itu adalah nasihat. Seakan menunjukkan bahwa seluruh sisi-sisi agama itu adalah nasihat. Bisa nasihat itu dimana akan berbuat tulus. Ketika berbuat tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berbuat tulus itu untuk Allah. An-nasihah itu untuk Allah. Dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mempersembahkan seluruh ibadah ini hanya untuk Allah saja satu-satunya. Kemudian an-nasihah li kitabihi. Nasihat untuk kitabnya. Berbuat tulus kepada atau untuk kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni mau mempelajari dan memahami, membaca terhadap Al-Quran. Wali rasulih, nasihat untuk rasulnya, yakni berbuat tulus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan ittiba', mencontoh, meneladani beliau dalam agama ini. Juga wali a'immatil muslimin, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Baik umara ataupun ulama. Berbuat tulus kepada umara dengan mentaati, mendengar apa yang diperintahkan oleh para penguasa tersebut. Selama itu bukan perkara yang jelas-jelas kemungkaran. Mendoakan kebaikan untuk para umara. Sedangkan an-nasihah untuk para ulama, yakni dengan mengikuti bimbingan-bimbingan mereka. Dan yang terakhir, wa'ammatihim, nasihah untuk keumuman kaum muslimin, berbuat tulus terhadap mereka, memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan memperingatkan mereka dari kejelekan. Nah, ini makna secara umum dari hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa nasihat itu adalah perkara yang sangat penting. Bahkan agama itu sendiri merupakan an-nasihah. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang amalan-amalan yang paling utama, maka Ibnu al-Mubarak rahimahullah menjawab, an-nushu lillah, nasihat untuk Allah, yakni berbuat tulus terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di antara salah satu isi baiatnya itu adalah an-nushu likulli muslimin, memberi nasihat kepada setiap muslim. Nah, ini disebutkan dalam hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Sehingga Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah, beliau sangat suka untuk memberikan nasihat kepada saudari-saudarinya yang seiman. Dan wa insyaallah akan kita baca nasihat-nasihat itu dalam pertemuan-pertemuan yang mudah-mudahan ini bisa rutin kita lakukan. Kitab Nasihatil Nisa ini juga diberi mukaddimah, diberi pendahuluan oleh Asy-Syaikh Al-Fadhil Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, ayahanda dari Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullahu ta'ala. Inti dari mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muqbil hafizahullah bahwa para wanita hendaknya betul-betul memperhatikan terhadap agama ini. Wajib bagi para wanita untuk memberikan nasihat kepada saudari-saudarinya yang lain. Para wanita agar mengajak sesama wanita yang lain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga memperingatkan. Seorang muslimah mestinya memperingatkan saudari-saudarinya dari orang-orang yang membawa fitnah, baik lelaki ataupun perempuan, bahkan juga memperingatkan dari orang-orang yang terfitnah, laki-laki ataupun perempuan. Terlebih disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala bahwa keadaan para wanita terkait dengan para walinya, wali-wali bagi para wanita, dalam hal ini manusia bersikap terhadap para wanita, itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama, manusia-manusia yang membebaskan begitu saja para wanita, sehingga para wanita itu dengan bebasnya bepergian tanpa mahram, mereka ikhtilat, campur baur dengan para lelaki di sekolahan-sekolahan, di universitas, di kantor-kantor, rumah sakit dan yang lainnya, untuk melakukan amalan-amalan keduniaan. Sehingga dengan keadaan seperti ini, perkaranya kaum muslimin jadi kacau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Golongan yang kedua, orang-orang yang mengabaikan pendidikan para wanita. Wanita dibiarkan begitu saja sebagaimana binatang-binatang ternak, sehingga para wanita itu tidak mengerti apa-apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun tidak mengerti. Sehingga gampang sekali wanita yang seperti ini untuk terseret kepada fitnah. Gampang sekali untuk mukhalafah, menyelisihi terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun golongan yang ketiga ini yang mestinya, atau golongan yang sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia yang mengajari, mendidik para wanita, para suami mendidik istri-istrinya, orang tua mendidik anak-anaknya, anak-anak putrinya, tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya mereka yang melakukan seperti ini karena berpijak dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tahrim, Ayat yang ke-6, Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nasu wal hijarah. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Sehingga kalau seseorang itu betul-betul beriman, dia terpanggil dengan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dia akan menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari api neraka. Yani dengan bentuk mengajari istri dan anak-anak putrinya. Ummahat wa akhwati fillah, azakunallah, juga para pendengar radio Al-Itisam, semoga Allah memelihara kalian semuanya. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah menyebutkan tentang golongan yang ketiga ini juga, karena golongan yang ketiga ini betul-betul memahami terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Terlebih yang namanya musuh-musuh Islam, mereka itu sangat berambisi, sangat bersungguh-sungguh untuk menyesatkan para wanita kaum muslimin. Nah, sehingga kembali bahwa golongan-golongan manusia yang kalau kita simpulkan di sini apa yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, lebih cenderung banyak yang menyimpang. Ima mendidik anaknya dengan pendidikan yang menyimpang, atau membiarkan istri dan anak-anak putrinya dengan dibiarkan begitu saja sebagaimana binatang. Adapun yang mendidik para wanita itu sedikit jumlahnya, dibarengi dengan ambisi musuh-musuh Islam untuk merusak para wanita kaum muslimin, maka mestinya ini menjadi satu kewajiban bagi muslimat, mukminat untuk bersungguh-sungguh dalam agamanya. Dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah telah melihat, memperhatikan terhadap kitab Nasihatil Nisa ini, dan beliau memandang ini satu tulisan yang bagus. Yang perlu untuk dibaca, untuk dipelajari. Nah, ini kurang lebih apa yang disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi secara makna dalam mukadimah ketika memberikan pendahuluan dalam kitab ini. Kemudian, ahwat wa ummahat, azakunallah, juga pendengar radio Al-Itisam rahimakumullah, kita akan langsung memasuki pada judul yang pertama. Disebutkan oleh Ummu Abdillah hafizahullah, al-hathu alal ikhlasi wal muhafadatu alal waqti. Anjuran untuk ikhlas dan menjaga waktu. Artinya, Ummu Abdillah hafizahullah mengingatkan kepada para pembacanya, para pendengarnya, untuk mengikhlaskan seluruh amalan bagi Allah saja satu-satunya. Artinya ikhlas mengharap wajah Allah dan pahala di sisinya. Mengharap wajah Allah dan pahala di sisinya. Sehingga ini harus kita perhatikan. Ketika kita mengamalkan semua amalan, amalan-amalan mahdhah, amalan-amalan yang memang itu semata-mata nilainya ibadah, bahkan ketika mengamalkan atau melakukan perkara-perkara yang mubah, ini juga mestinya untuk membarengi niatan ikhlas. Ketika melakukan amalan tersebut, disadari dengan amalan tersebut dia semata-mata mengharap wajah Allah, bertemu wajah Allah di surga nanti, dan mengharap pahala di sisinya. Sehingga tidak boleh seseorang mengamalkan amalan ibadah niatannya untuk selain Allah, termasuk niatan untuk mendapatkan dunia. Seorang yang mengamalkan amalan soleh, tapi motivasinya itu dunia, maka itu termasuk kesyirikan. Sehingga terkait dengan masalah ini disebutkan dalam judul yang pertama ini, Al-Hathu alal Ikhlas, anjuran untuk ikhlas. Wal muhafadatu alal waqti, dan menjaga waktu. Karena waktu itu satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi kenikmatan harus disikapi dengan bersyukur. Yakni betul-betul menjaga waktu digunakan sebaik mungkin. Dalam bab yang pertama ini, Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah menyebutkan, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibn Maslamah, telah menyampaikan hadis kepada kami Abdullah bin Maslamah, qal, dia mengatakan, akhbarana Malik, telah menghabarkan kepada kami Malik, An Yahya bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id, An Muhammad bin Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim, An Al-Qamata bin Waqqas, dari Al-Qamah bin Waqqas, An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu an, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-a'malu binniyah, amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Wa likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan diperolehnya, atau karena wanita yang mau dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Nah, dalil ini menunjukkan keharusan untuk ikhlas dalam seluruh ibadah. Amalan-amalan itu dinilai pada niatnya, sehingga seorang pun akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah diniatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan amalan besar dalam hadis ini, yaitu hijrah, al-intiqal min baladil syirki atau baladil kufri ila baladil Islam, pindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Hijrah amalan besar. Maka seorang yang melakukan amalan besar sekalipun akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau seorang hijrah, hijrahnya itu menuju kepada Allah dan Rasulnya, untuk dengan leluasa dan bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di negeri yang kafir, dia dilarang, tidak boleh beribadah. Hijrah dalam rangka untuk menolong, membela Allah dan Rasulnya. Yakni intinya, dia melakukan hijrah itu karena ibadah, karena perintah Allah dan Rasulnya. Dan dia mengharap wajah Allah dan pahala di sisinya nanti. Maka orang yang seperti ini dinilai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah yang sebenarnya. Tapi kalau hijrahnya itu semata-mata untuk mendapatkan dunia, atau hendak menikahi wanita yang dituju padanya, maka dia pun semata-mata mendapatkan yang diniatkan tersebut. Nah, dan niat itu betul-betul memiliki nilai yang sangat penting, sehingga meskipun masalah niat itu harus selalu dipelajari. Disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, dia menyatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablahu minal amal. Hendaknya kalian mempelajari niat, karena sesungguhnya niat itu lebih tinggi kedudukannya daripada amalan. Kurang lebih maknanya demikian. Niat itu ablah, lebih tinggi kedudukannya dari amalan. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah menyatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit bagiku daripada mengobati niatku. Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat itu selalu berubah-ubah padaku. Kalau penyakit badan, barangkali orang langsung terasa. Dan orang langsung berkeinginan bersungguh-sungguh untuk mengobatinya. Ini kalau penyakit-penyakit badan, penyakit zahir. Semua siapa saja ketika sakit langsung segera untuk berobat. Langsung terasa dan langsung diobati. Tapi giliran sakit hati, artinya hatinya itu ada penyakitnya, itu sangat susah untuk mengobatinya. Bahkan terkadang seorang itu tidak merasa kalau hatinya itu sedang sakit. Niatan yang ditujukan untuk selain Allah itu termasuk penyakit hati. Riya, sum'ah, pamer pengen dilihat dalam beramal, pamer pengen didengar dalam berucap. Ini termasuk penyakit-penyakit hati yang sangat membahayakan. Jangankan pada diri-diri kita, semisal Sufyan Ats-Tsauri, sangat susah untuk mengobati hatinya. Nah, alasannya karena hati itu selalu berbolak-balik. Karena bisa jadi seorang yang awalnya melakukan amal ibadah ikhlas karena Allah, tapi dalam perjalanan waktunya, dalam waktu sesaat bisa jadi niatannya itu berubah dengan niatan-niatan untuk selain Allah Ta'ala. Bisa jadi demikian. Bahkan barangkali kita bisa meneliti diri-diri kita. Kita ketika melakukan satu amalan yang tadinya ikhlas, karena dilihat seseorang, didengar orang lain, kadang muncul bisikan syaitan untuk mempertunjukkan amalan itu. Muncul sifat riya atau sum'ah. Nah, sehingga kita betul-betul harus memperhatikan niat. Disebutkan oleh Mutarrif bin Abdillah rahimahullah, solahul qalbi bisolahil amal. Bagusnya hati itu karena bagusnya amalan. Bagusnya hati karena bagusnya amalan. Wasolahul amali bisolahin niyah. Dan bagusnya amalan karena bagusnya niat. Nah, sehingga di sini menunjukkan niat itu betul-betul memiliki peranan penting untuk memperbaiki hati. Nah, jadi hati seseorang itu baik, itu tergantung amalannya. Padahal sudah kita ketahui bahwa hati itu merupakan pokok atau inti seluruh dari tubuh kita. Dalam penggalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza apa salahal qalbu salahal jasadu kulluha, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau hatinya seorang itu baik, maka baik seluruh anggota badan yang lain. Karena anggota badan itu kan diperintah oleh hati. Kadang mata menyeleweng, tangan, kaki, pendengaran menyeleweng, atau sebaliknya matanya taat, tangan, kaki, pendengaran taat, digunakan untuk ketaatan, itu semua bersumber dari hatinya. Kalau hatinya bagus, maka bagus seluruh anggota badannya yang lain, dan sebaliknya. Nah, dan bagusnya hati itu karena sebab bagusnya amalan. Jadi kalau amalan seseorang itu bagus, akan menyebabkan hatinya itu menjadi bagus. Amalan itu akan menjadi bagus kalau niatannya pun bagus, niatannya baik. Bahkan terkadang amalan yang kecil itu akan bisa menjadi besar nilainya karena sebab niat. Ini disebutkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, rubba amalin shaghirin tu'azzimuhu niyyah. Terkadang amalan yang kecil akan menjadi besar karena sebab niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan terkadang amalan yang besar akan menjadi kecil nilainya karena sebab niat. Amalan yang sepele, ringan, tapi niatannya ikhlas karena Allah, akan menjadi besar nilainya. Maka menjadi besar pula pahalanya. Sebaliknya, kalau amalan itu besar namun niatnya jelek, maka menjadi kecil nilainya. Bahkan terkadang tidak hanya kecil, bernilai kejelekan amalan itu karena mengandungi kesyirikan. Ya. Karena amalannya ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ucapan mereka salafus saleh rahimahullah yang menunjukkan kepada kita bahwa niat itu betul-betul sangat penting sekali. Bahkan setiap kali membahas satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan fikih, itu pasti niat selalu dibahas. Ketika membahas toharoh, niat dibahas. Ketika membahas sholat, ketika membahas puasa, membahas zakat, haji, dan semuanya, selalu niat itu disertakan di situ, dibahas di situ. Nah, sehingga niat itu dikatakan masuk dalam 70 bab permasalahan-permasalahan fikih. Kemudian kembali ke kitab Nasihatil Nisa, disebutkan oleh Ummu Abdillah hafizahallah, wa inni usi nafsi wa iyyakun bi taqwallahi azza wa jal wa sirri wal alan. Sesungguhnya aku berwasiat kepada diriku sendiri dan kepada kalian semua, wahai para wanita, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Fi sirri wal alan, dalam keadaan sepi ataupun ramai. Nah, Ummu Abdillah hafizahullah menasihati kepada para pembacanya, kepada para pendengarnya, ketika kitabnya dibacakan dengan nasihat takwa, wasiat bertakwa. Dan ditegaskan baik dalam keadaan sepi ataupun ramai. Artinya ketika banyak orang, ketika bagi istri ada suaminya, bagi anak ada bapaknya, ada ibunya. Barangkali dengan adanya yang lain, keberadaan yang lain ini bisa mendukung rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi giliran sendirian, tidak ada yang lainnya. Nah, dinasihatkan di sini, ini pun harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wa an naj'ala al-amala khalisan liwajhillahil karim. Dan agar kita menjadikan amalan ini ikhlas untuk wajah Allah yang mulia. Nah, jadi Ummu Abdillah hafizahullah menghimbau agar dalam kita beramal ikhlas karena Allah, mengharap wajah Allah. Wa alla na'mala ayya amalin riya'an au mufakhoratan. Dan agar kita tidak beramal dengan amalan apapun dalam keadaan riya atau berbangga diri. Dan ini perlu untuk dipelajari. Lebih-lebih bagi seorang yang ada pembawaan pengen menunjukkan amalannya, pengen mempertontonkan amalannya kepada yang lain, dianggap dirinya itu memiliki kemampuan, kelebihan. Nah, ini penyakit yang sangat berbahaya, riya. Sehingga siapapun dinasihati untuk ketika beramal tidak dicampuri dengan riya, tidak dicampuri dengan bangga diri. Wa annal tazima bidinina fa innana mas'ulatin amama Allah azza wa jalla. Juga Kata Ummu Abdillah, hafizahullah, aku beri wasiat kepada kalian semuanya untuk berpegang teguh dengan agama kita ini. Karena sesungguhnya kita akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Nah, makna takwa yang secara umum, yakni menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang. Dan langkah-langkah, bentuk-bentuk untuk memiliki rasa takwa itu banyak. Dibawakan di sini oleh Ummu Abdillah hafizahullah salah satu hadis yang dalam hadis ini ada makna atau kandungan untuk bertakwa, yakni hadis dalam Al-Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada dari kalian seorang pun kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-nya. Tidak ada dari kalian seorang pun kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-nya, oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara Rabb dan diri salah seorang diri dari kalian itu penterjemah. At-tarjuman maknanya al-mu'abbir bi lughatin an lughatin. Seorang yang mengungkapkan suatu bahasa dengan bahasa yang lain dan kita memahaminya. Yang namanya penerjemah itu apa, mengungkapkan bahasa ke bahasa yang lain. Sehingga menunjukkan ketika seorang muslim di hadapan Allah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendirian dan tidak ada penterjemahnya. Allah memahami, Allah mengerti seluruh bahasa apa saja yang difahami oleh manusia. Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali wayanduru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Lalu salah seorang dari kalian itu melihat ke arah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dilakukannya. Dan dia melihat ke arah kirinya, dia tidak melihat kecuali apa yang telah diamalkannya. Melihat ke kanan, melihat ke kiri, semua amalan dia. Sekecil apapun, dia lihat amalan itu. وَيَنْدُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَوْ إِلَّا النَّارَ تِلْكَوْ أَوَجْهِهِ. Dan dia melihat ke depannya, ke arah depannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka di hadapan wajahnya. A'adzanallahu minha. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah dari azab neraka. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisikit tamrah." Takutlah kalian dari api neraka meskipun dengan separuh biji kurma. Nah, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk takut dari adab neraka, siksa neraka. Tapi rasa takut itu harus dibarengi dengan wujud kenyataan, yakni beramal soleh. Seorang beramal soleh dalam rangka untuk bisa selamat dari neraka. Bahkan meskipun amalan soleh itu dianggap remeh atau kecil, hanya bersedekah separuh biji kurma. Seandainya seorang itu dalam keseharian dia hanya memiliki satu butir kurma untuk dikonsumsi sendiri. Ya. Tapi kalau dia bisa separuh biji kurma itu disodakohkan, maka sodakohkanlah. Ikhlas karena Allah, dalam rangka dia takut dari azab neraka. Nah, ini juga satu bentuk takwa. Wa taqwa kalimatun jami'ah. Kalimat takwa itu adalah kalimat yang mencakup mencakup banyak hal. Fahiya ibaratun an ta'atillahi wa ta'ati rasulihi. Maka takwa itu merupakan ibarah, satu ungkapan tentang ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, alaihi wassalatu wassalam. Nah, sehingga kalau seorang itu benar dikatakan dia memiliki takwa Allah, berarti dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu azza wa jal lam yakhluqna abatha. Kemudian disebutkan oleh Ummu Abdillah hafizahullah, Allah azza wa jal itu tidak menciptakan kita dalam keadaan sia-sia. Qala Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kalian menyangka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia, dan sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, satu pertanyaan ingkari dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para makhluk, karena di sini menunjukkan hakikatnya semua manusia itu akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang memiliki prasangka bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan abas, sia-sia, ini adalah prasangka yang salah. Dari ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu untuk diperintah dan untuk dilarang. Dan semuanya nanti akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini, mestinya bagi kita semuanya, untuk kita memahami dalam kehidupan ini, bahwa kita nanti akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kita sudah ada ajalnya, namun kita belum mengerti kapan kita mati. Bisa jadi dalam waktu yang dekat kita akan mati. Maka sejak detik ini pun kita harus betul-betul mempersiapkan diri, berbekal diri untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan bentuk mentaati Allah dan Rasulnya. Juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-38 dan 39. Wa ma khalaqnas samawati wal ardha wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya dalam keadaan main-main. Tidaklah kami menciptakan keduanya itu kecuali dengan tujuan yang benar. Akan tetapi mayoritas mereka tidak mengetahui. Jadi Allah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya ini tidak dalam keadaan main-main. Bukan dalam keadaan la'ibin. Tapi dengan tujuan yang benar. Illa bilhaq, kecuali dengan tujuan yang benar. Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi mayoritas manusia tidak mengerti. Juga dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga, Allah berfirman, "Ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma undziru mu'ridun." Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya kecuali dengan tujuan yang benar dan pada masa yang telah ditentukan. Dan orang-orang yang kafir, mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Juga dalam surat Sad ayat yang ke-27, Allah berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa saja di antara keduanya dalam keadaan batil. Nah, Abdullah hafizahullah membawakan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semuanya tidak dalam keadaan sia-sia, bukan dalam keadaan batil, tapi dengan tujuan yang benar. Yakni disebutkan oleh beliau, "Wa fi hadhil adillah bayanun anna Allah khalaqas samawati wal arda li ajalin atau li ajli iqamati dini wa tauhid." Dalam dalil-dalil ini menerangkan bahwa Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini li ajli iqamati dini wa tauhid, karena sebab untuk menegakkan agama dan tauhid ini. Jadi bukan sia-sia, bukan dalam keadaan kebatilan. Wahayya'ana subhanahu li amrin azim. Allah mempersiapkan kita untuk perkara yang agung. Allah menyebutkan di dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Nah, ini hikmah azimah, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, sehingga mestinya terus dan senantiasa kita sadari, kita ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Wal ibadatu fil lughah al khudu'u wa dhillah. Makna ibadah secara bahasa, maknanya al khudu' wa dhillah, tunduk dan hina. Itu ibadah. Yukol dikatakan tariqun mu'abbad ay mudhallal. Jadi ada apa ungkapan atau perkataan yang dikatakan oleh orang-orang Arab. Ada istilah tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad. Kalau terjemahan bebasnya itu kan jalan yang diibadahi. Tapi maksudnya mu'abbad di situ mudhallal. Tariqun mudhallal. Jalan yang dihinakan. Kalau di tengah padang pasir ketika itu, kalau tanah belum pernah diinjak orang, itu ibaratnya tanah yang mulia. Jadi orang tidak berani lewat tanah itu, kawasan itu. Nah, tapi kalau tanah itu pernah dilewati orang, pernah diinjak orang, itu dikatakan tariq mu'abbad. Jalan yang dihinakan, pernah diinjak orang. Artinya dari ucapan orang Arab itu, mu'abbad maknanya itu apa? Mudhallal. Jadi sudah dihinakan. Ini menguatkan makna secara bahasa, ibadah itu artinya khudu' wa dhillah. Sedangkan secara istilah ibadah disebutkan oleh Umar Abdillah hafizahullah menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi annaha ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup terhadap apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Berupa ucapan ataupun amalan yang zahir ataupun yang batin. Jadi apa saja namanya. Kalau itu berupa ucapan atau amalan. Zahir ataupun batin. Itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka itu namanya ibadah. Nah, ahwat wa ummahat, azakunallah, juga pendengar radio Al-Iktisam rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk kemudian kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Ummu Abdillah hafizahullah akan kita baca insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan di sore hari ini memberikan faedah untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik untuk kita bisa selalu menjaga niatan-niatan kita dalam beribadah. Dan Allah senantiasa memberikan rasa takwa kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Isnadi yang telah berikan faedah pada kesempatan sore hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Nasihat Desa pada Jumat pekan ke 4 insyaallah. Pendengar radio Al-Iktisam yang dirahmati Allah Ta'ala, ada pengumuman insyaallah untuk taklim rutin hari Ahad akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Faruq Aib Syafruddin dengan judul Kesabaran Meraih Ilmu, dimulai pukul 15.45 di Masjid di Ponegoro Jalan Atmodirono Pleburan Undip Semarang, dan akan disiarkan live ya Radio Al-Iktisam. Demikian atas perhatiannya, barakallahu fikum.